بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إذا لنجدكم شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب ينبرو. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم huwal ghulu fi salihin. Ini bab yang sangat penting sekali yang menjelaskan tentang faktor pemicu terjadinya kemusyrikan yang paling banyak kita temukan di kalangan umat manusia, yakni sikap berlebihan dalam menghormati atau mencintai orang-orang soleh. Wa qawlillahi ta'ala: ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Kemudian beliau menyitir firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 171 yang artinya: wahai ahlal kitab, orang-orang Yahudi maupun Nasara, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama dan jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Wa fi sahihi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi qaulillahi ta'ala, dalam hadis yang sahih di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya. Jadi istilah wa fi sahih itu bisa mengandung tiga pengertian. Yang pertama fi as-sahihain, yang kedua fi ahadihima, salah satunya, yang ketiga dalam hadis sahih di luar as-sahihain atau salah satunya. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wafis sahih, itu ada tiga kemungkinan, dan yang dimaksud di sini wafis sahih adalah fi sahih al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan atau terkait dengan ayat di surat Nuh ayat 23 ini. Ketika menafsirkannya, Ibn Abbas mengatakan apa? Ayatnya berbunyi: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. قال: هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ وَدٌّ سُوَعٌ يَغُوثَ يَعُوقَ dan نَسْر. Kata Ibn Abbas, ini adalah nama orang-orang soleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ. Setelah mereka meninggal dunia, syaitan bisiki kepada kaumnya. Untuk apa? أَنْ يَنْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ أَلَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا. Buatlah ansab. Ansab itu syait, sesuatu yang dipancang, yang ditegakkan, semacam tugu-tugu atau simbol-simbol. Tidak harus berbentuk patung, apapun bentuknya, yang jelas ini adalah simbol dari fulan, fulan, fulan, masing-masing di majelisnya. Jadi kalau ada lima majelis, di masing-masing majelis dibuat nusub, apa, tugu tadi itu. Wasammuha bi asma'ihim, dan namai dengan nama-nama mereka yang sudah meninggal. Fafa'alu, kaumnya Nabi Nuh ini mengikuti bisikan syaitan tadi. Falam tu'bad, dan mereka belum diibadahi. Itu hanya untuk mengingatkan kaum-kaumnya Nabi Nuh tentang kesolehan salaf mereka, kesolehan pendahulu mereka. Sama sekali belum ada ritual-ritual ibadah yang ditujukan kepada, mungkin kita namakan patung aja ya biar gampang, pada patung-patung itu. Hatta idza halaka ulaik, sampai generasi ini meninggal semua ya, generasi pendiri patung tadi, pembuat patung tadi meninggal. Wa nusiyal ilm ubidat, dan orang sudah tidak lagi mengerti ilmu, tauhid yang sebenarnya mulai dilupakan. Nah, mungkin generasi yang kedua mungkin ya, mereka mengira buat apa ya orang-orang tua kita kok membuat hal-hal seperti ini. Udah beda lagi akidahnya. Yang pertama sekedar untuk mengingatkan, mungkin berikutnya merasa kalau ibadah di dekat sini akan lebih khusyuk. Mungkin belum diibadahi secara langsung. Nanti yang kedua ini meninggal, diganti yang ketiga. Dan seterusnya akhirnya ini pasti ada sesuatu. Dan diibadahilah berhala-berhala itu. Wa qala Ibnu Qayyim qala ghairu wahidin min as-salaf, sejumlah ulama salaf mengatakan, lamma matu 'akafu 'ala quburihim. Seiring dengan meninggalnya kelima orang soleh itu, kaumnya ini beriktikaf. Iktikaf itu apa ya? Hah? Semedi. Ya. Agak gulu juga kalau dibilang semedi itu. Mungkin berdiam di sekitar kuburnya. Akafu ala kuburihim, thumma sawwaru tamathilahum. Nah, tahapan pertama mereka rajin datang ke kuburannya itu. Kemudian berikutnya mereka mulai menggambarkan patung-patungnya, dibuat patung masing-masing ini. Thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Sekian waktu kemudian, setelah berlangsung sekian waktu lamanya, mulailah mereka diibadahi. Jadi ada proses itu. Kemusyrikan itu terjadi, ada prosesnya. Kalau tidak segera dikoreksi, diluruskan, ya larinya ke sana semua. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ifathatul Lahfan. Wa Umar anna Rasulullah SAW qala, la tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasuluh akhrajahu. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku, kata Rasulullah. Saya ini tidak sebagaimana berlebihannya Nasara dalam menyanjung Isa bin Maryam, sehingga disematkan kepadanya sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Dan perlu difahami di sini, mungkin nanti dibahas juga sama Syekh Shalih Al-Syekh, kama itu kafnya litashbih ya. Dalam kaedah ilmu usul fikih, al-musyabbah as-al-musyabbah bihi aqwa minal musyabbah, yang dijadikan perumpamaan itu mesti lebih tinggi derajatnya, atau kalau itu dalam keburukan maka lebih buruk daripada yang pembanding, apa namanya, yang musyabbahnya. Kan di sini jangan kalian menyanjungku sebagaimana Nasara menyanjung Isa ibn Maryam. Mesti sanjungan Nasara itu lebih parah, karena mereka menuhankan, menyematkan kepada Isa ibn Maryam yang hamba Allah ini sifat ilahiyah. Tidak berarti larangan ini hanya berlaku ketika kaum muslimin menuhankan Rasulullah, tidak. Ya, contoh lain. Famatsaluhum kamatsalil kalbi. Kafir juga litashbih. Perumpamaan mereka seperti anjing. Wah, parah mana mereka dengan anjing? Ya buruknya buruk anjing. Ya. Ulaika kal an'am balhum adhal. Nah, kalau ada balhum adhal ya, ini menjelaskan dari satu sisi mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Jadi itu perlu difahami, karena ada orang yang memahami hadis ini hanya berlaku kalau kita mempertuhankan Rasulullah. Tapi kalau sanjungan-sanjungan tidak sampai mempertuhankan Rasulullah, atau tidak sampai menganggap Rasulullah sebagai anaknya Allah sebagaimana anggapan Nasara kepada Isa bin Maryam, maka tidak dilarang. Nah, itu tidak benar anggapan seperti itu. Dia tidak memahami uslub Arabi, bahasa, gaya bahasa Arab. Innama ana abdun, saya ini tidak lain adalah hamba. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Panggil saja aku sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulnya. Katakan sebatas itu saja, jangan lebih dari itu. Akhrajahu, ya, ini fi sahihain. Wa qal, siapa yang berkata di sini? Umar juga, ya. Qala Rasulullah SAW, iyyakum wal ghuluwa fid din. Iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hati kalian terhadap sikap ghulu, sikap berlebihan dalam menghormati, mencintai, menyanjung orang-orang soleh, atau secara umum sikap ghulu secara umum. Karena orang-orang sebelum kalian itu binasa juga gara-gara itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wali Muslimin an Ibnu Mas'ud an Rasulullah SAW maqal halakal mutanatti'un. Imam dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda yang berisi ancaman, binasalah al-mutanatti'un, orang-orang yang ekstrim. Ya, qalaha thalathan. Beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Baik, kita masuk ke syarahnya. Qala Syekh Shalih hafizahullah, bayyana Syekh rahimahullah fi masabaqa min al-abwab usulan 'azimah. Dalam bab sebelumnya, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kaidah-kaidah agung dalam bab tauhid, dan masing-masing pokok bahasan yang agung tadi atau kaidah-kaidah penting tadi beliau perkuat dengan dalil-dalil tauhid. Wabayyana ma yata'allaku bihil musyrikun. Beliau juga menjelaskan apa sih yang menjadi tempat bergantungnya orang-orang musyrik itu, yang menjadi yang menyebabkan mereka ini senantiasa terkait itu apa. Ya. Kalau ibadah ditujukan kepada selain Allah, apa sih yang mereka harapkan dari selain Allah itu? Kan sudah dijelaskan semua, ya. Wa abtala usula i'tiqadihim bisyarik. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab menjelaskan kebatilan pokok akidah mereka. Ya. Jadi akidah mereka itu ada akarnya. Di mana akarnya? Kenapa kok ada selain Allah yang mereka persekutukan dengan Allah, dalam hal-hal apa saja? Itu juga sudah dijelaskan, entah dalam yang diharapkan syafaatnya atau pertolongannya, ya, atau yang semisalnya. Fa idza kana at-tauhidu zahiran. Nah, ketika sudah dijelaskan itu semua dan betapa batilnya keyakinan kaum musyrikin, berarti jelaslah bahwa yang benar itu hanyalah at-tauhid. Dan itu juga diperjelas oleh dalil-dalilnya dari Alkitab dan Sunnah. Kalau sudah seperti itu, pertanyaan yang muncul, mereka itu bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan, bagaimana ceritanya? Nah, jawabannya di bab ini. Ya, kok bisa mereka itu sampai mengharapkan syafaat dari berhala, mengharapkan hujan, mengharapkan pertolongan? Itu asal muasalnya bagaimana sih ceritanya? Nah, jawabannya di bab ini, ya. Wa kaifa waqa'a an-nasu fihi wal adilla ala intifa'ihi wa butlanihi wa 'adam jawazihi zahirah. Kok ya bisa sudah demikian jelas kebenaran tauhid dan batilnya syirik, masih ada juga orang-orang yang terjerumus ke sana. Padahal kita tahu bahwa para nabi dan rasul itu semua mengemban misi yang sama, iqamatut tauhid wa ibtalus syirk, menegakkan tauhid dan membatalkan, membasmi perbuatan syirik. Nah, ternyata ada sesuatu, ada missing link. Itu tidak terjadi di zamannya nabi, tapi sepeninggalnya nabi. Taib. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, beliau menyebutkan bab ini dan bab-bab berikutnya, bab-bab selanjutnya. Jadi penyebab kemusyrikan dan kekufuran adalah al-ghulu alladzi nahallahu azza wa jalla anhu, sikap berlebihan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan larangan ini berlaku sejak umat-umat yang terdahulu sampai untuk umat Islam. Salah satu penyebab terjadinya kekufuran dan kemusyrikan adalah sikap ghulu terhadap orang-orang soleh. Ya, yang sudah jelas-jelas soleh saja kita nggak boleh ghulu, nggak boleh ghulu. Sudah jelas kesolehan mereka dijamin oleh Allah, oleh Rasulnya misalnya, tetap nggak boleh ghulu. Nah, faktanya adalah sikap ghulu ini ditujukan kepada orang-orang yang diklaim. Ya, belum ada dalil qat'i bahwasanya mereka itu soleh, belum. Enggak ada nas Al-Qur'annya, enggak ada nas hadisnya. Jadi makin parah, makin kesini itu makin parah. Bahkan kepada orang-orang yang tingkah lakunya tidak menunjukkan bahwa dia ini orang soleh sama sekali. Iya enggak? Iya kan? Orang-orang yang diklaim sebagai wali itu makin kesini makin enggak jelas. Kok kayak gini dianggap wali? Dari mana walinya? Baik. Makanya beliau di sini menjelaskan bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fis salihin. Bahwa penyebab kufurnya bani Adam, umat manusia, dan murtadnya mereka, murtad itu meninggalkan agama, adalah sikap ghulu kepada orang-orang soleh. Hadza dzikrun lil asbab ba'da dzikril usuli wal aqaid. Jadi sangat bagus sekali, cantik sekali susunannya itu. Pertama, kitab ini membahas tentang fadilah tauhid. Kemudian setelah itu bentuk-bentuk kemusyrikan, pokok-pokok akidah-akidah kaum musyrikin itu seperti apa. Setelah dibahas itu, mulai dijelaskan sebab-sebab yang menjerumuskan mereka dalam akidah syirkiyah itu tadi apa. Al-ghulu ma'khudun min ghala fi syai'i yaghlu ghuluwan idza jawaza bihi haddahu. Maksudnya melampaui batas. Mencintai itu ada batas yang diizinkan, menghormati ada batas yang diizinkan, menyanjung juga begitu, memuji juga begitu. Ketika batas ini dilanggar itu namanya ghulu. Lawan dari ghulu itu jafa. Ya, kurang ajar. Kalau ghulu itu berlebihan, kalau jafa itu kurang ajar. Jadi batas minimalnya enggak dipenuhi. Kurang dari batas minimal itu namanya kurang ajar. Tapi kalau melebihi batas yang diizinkan itu namanya ghulu. Waqad ja'a fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ramal jamarat bihasayat. Dalam sebuah hadis, hadis ini riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Disahihkan oleh Dzahabi, An-Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Ketika beliau hendak melontar jumrah dengan kerikil-kerikil, beliau menyuruh Anas untuk mengambil kerikil seukuran kacang polong. Setelah diambil, hakada, kata Rasulullah. Nah, segini-segini ini ukurannya. Bimithli hadhihi farmu wa iyyakum wal ghulu. Dengan kerikil sebesar inilah hendaknya kalian melontar jumrah. Hati-hati, jangan berlebihan. Nah, berlebihan ini bisa berlebihan dalam menggunakan ukuran kerikil, atau berlebihan dalam melemparnya. Ya. Karena tujuan dari melempar itu bukan melempar setan, bukan. Mana ada setan goblok di situ terus dilemparin mau. Ya, enggak ada. Dan jamarat itu dulu hanya tempat saja, semacam ya mungkin mau dibilang sumur juga enggak dalam juga. Pokoknya sesuatu yang intinya tempat Nabiullah Ibrahim dulu melempar syaitan ketika hendak menggoda beliau. Nah, kemudian supaya kelihatan diberi tugu dulu. Sebelum tahun 2000 berapa ya, kira-kira 2004 mungkin ya, sebelumnya itu masih berupa tugu. Kemudian karena seiring dengan bertambahnya jemaah haji, antum bisa bayangkan kalau tugu begini dilempar dari 360 derajat dan ngelemparnya pakai semangat 45, ya itu bisa tawuran itu nanti jemaah hajinya, ya. Karena nggak ada yang menahan lontaran batu itu, akhirnya dibuatlah tembok, tembok persegi. Nah, terus bibir sumur itu dibikin oval gitu. Tapi ujung-ujungnya mengerucut ke tempat pelontaran semula. Sampai hari ini di tingkat beberapa tingkat. Jadi yang dilempar itu bukan tembok, bukan apa. Yang penting batu itu nyemplung ke sumur. Makanya batunya jangan berlebihan, jenisnya juga enggak boleh menggunakan selain batu kerikil. Misal pecahan semen, enggak boleh untuk lempar. Bata apa ya? Kayu enggak, ya batu kerikil. Yang ukurannya kira-kira sebesar kacang polong. Biasa untuk pelintang gitu. Kecuali kalau yang pelintang juga suka hulu juga. Jadi pelintengnya orang normal, bukan pelintengnya orang hulu. Taib. Ya'ni la tujawizu al-hadda hatta fi hajmi tilkal khasa wa miqdariha. Jangan berlebihan baik dari segi ukuran maupun jumlahnya. Wah, nek cuma 7 kok ndak mantep, genepi we 10. Ndak ada. Ya. 7 ya 7. Kerikil ukuran polong, kacang polong, ya sudah segitu. Walidzalika arsyadahum ilal hajmi alladhi yanbaghi an takuna alayhi biqauli bimithli hadhihi. Dengan seukuran inilah hendaknya kalian melontar jumrah. Kalau melebihi ukurannya, masuk dia hulu. Ya. Walaupun tidak semua ukurannya, salah satunya digedekkan, sudah masuk itu hulu. Baik. Al-maqsud bil hulu fi shalihin itu apa? Alladhi huwa sababu kufri bani Adam wa tarkihim dinahum. Apa maksudnya? Adalah melebihi batas wajib yang Allah tentukan bagi umat ini terkait bagaimana menghargai orang soleh. Ya. As-salihun maksudnya semua orang yang memiliki sifat ini. Nah, harus orang juga. Ya. Jin, nabi juga orang ya. Malaikat kalau dianggap soleh, maka dia termasuk as-salihun. Aulia, para wali dari umat manapun, mau dari umatnya Rasulullah maupun umat-umat sebelumnya, sama. Saleh itu artinya orang yang memiliki sifat salah, sifat baik. Wassalah fil kitabi wassunnah taratan yakunu bima'na nafyil fasad. Salah itu maksudnya tidak merusak. Itu juga bisa dianggap salah dalam terminologi atau istilah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini rusak, ini lawannya. Lawannya itu namanya saleh. Hada fasid wa hada saleh. Wa taratan yakunu bima'na ma yuqabilu as-sayyi'at. Atau tidak jelek bisa. Tidak bisa dianggap tidak rusak, bisa dianggap tidak jelek, baik. Ya. Tidak rusak itu bisa berarti sebagaimana mestinya, tidak berbuat kerusakan, orang baik, atau tidak jelek, tidak buruk. Wassalihun huna al-muradu bihim ahlus salah, yakni ahlut ta'ah wal ikhlas lillahi jalla wa'ala. Orang-orang soleh meliputi orang-orang yang rajin berbuat taat dan ikhlas dalam ibadahnya, menghindari perbuatan-perbuatan kerusakan dan dosa. Ya, tidak berbuat kerusakan dan tidak berbuat dosa, rajin berbuat taat. Itu orang-orang soleh maksudnya. Dan soleh ini bisa meliputi dua tingkatan. Ya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. Ini yang pertama. ومنهم سابقون بالخيرات. Ini yang kedua. Kalau yang zalim lenafsi ini belum soleh. Ya, soleh itu minimal adalah muqtasid, mencukupkan dengan yang wajib-wajib minus sunnah, dan meninggalkan yang haram-haram minus makruh. Maksudnya apa? Ya, kalau dia berbuat tuh hanya yang wajib saja, tapi betul-betul dia berihara yang wajib ini, dan apa yang dia tinggalkan hanya yang haram saja. Yang sunnah-sunnah gak jadi perhatian dia, yang makruh-makruh juga tidak dia tinggalkan. Ini muqtasid, ngirit ya, ibadahnya ngirit. Tapi dah sudah soleh ini kategorinya, karena dia tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat dosa. Atau yang lebih baik, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, bersegera dalam berbuat baik. Yang ini adalah muqtasid plus ngamalkan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Taib. Wal ghulu fi salihin, maksudnya berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Tapi kita harus tahu, berlebihan ini kan kalau melampaui batas. Lah batasnya yang diizinkan tuh sampai mana? Percuma kan kita mengatakan gak boleh berlebihan, tapi kita gak tahu batas yang diizinkan tuh sampai mana. Percuma. Nah, batasnya apa? Al-jawab annahum idza kanu minar rusul, kalau salihinnya dari kalangan rasul ada batasan. Fabil akhdhi bi syara'ihim, batas kita boleh mencintai para rasul, mengikuti para rasul, menyanjung para rasul adalah selama itu sesuai dengan syariat mereka. Menjalankan syariatnya para rasul tadi dan ittiba, mengikuti, tidak melangkahi. Wal iqtida bihim ma'al ma'ab, ma'al mahabbah, dengan perasaan cinta. Wal ihtiram, dan penghormatan. Wal muwalah, pembelaan. Ini juga bentuk yang masih diizinkan, bahkan wajib. Wan nusrah, nusrah ini menolong ya, pro. Wa ghairi dzalika minal ma'ani ad-dakhilah fil haddil ma'dzuni bihi fi haqqihim, dan makna-makna lain yang masuk dalam ruang lingkup mencintai, menghargai, menyanjung para rasul. Itu kalau kaitannya dengan rasul. Jadi diikuti dengan membabi buta enggak apa-apa. Kalau itu rasul. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tentunya selama apa yang diajarkan itu adalah ajaran yang berlaku untuk umatnya juga, bukan ajaran yang spesial untuk beliau saja. Karena ada beberapa bagian dari ajaran Rasulullah itu yang sifatnya min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh kita ikut-ikut di situ. Nah, itu kalau terkait dengan para rasul. Bila mati-matian enggak apa-apa. Cintai, ikuti. Nah, kalau yang lain, nah sekarang itu kita tahu batas yang diizinkan sampai situ. Sekarang ghulunya itu seperti apa kira-kira? Ammal ghulu fihim fa huwa mujawazatu dzalikal had wa huwa bahrun la sahila lahu. Tidak ada batasnya kalau ghulu. Lebih dari itu namanya ghulu sudah. Sampai titik mana? Tidak ada batasnya. Di antaranya, dengan menyematkan sifat-sifat yang itu hanya dimiliki oleh Allah kepada Rasul. Contoh, sifat mengetahui yang gaib misalnya. Pernah suatu ketika Nabi SAW di salah satu hari raya, beliau mendengarkan gadis-gadis kecil sedang bernyanyi sambil menabuh rebana. Di antara yang diucapkan oleh si gadis kecil ini adalah kata-kata wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang nabi ini mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Nah, sudah hulu ini. Apa kata Rasulullah? Jangan katakan yang seperti ini. Yang sebelum-sebelumnya boleh, tapi yang ini jangan. Ini enggak benar. Ya. Karena apa yang akan terjadi itu semua termasuk ghaib, dan Nabi tidak tahu yang ghaib kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pemberitahuan enggak tahu. Ya. Itu salah satu bentuk hulu. Jadi menyifati beliau dengan misalnya memiliki syafaat yang bisa diberikan kepada siapa saja tanpa syarat, ini hulu. Menganggap bahwasanya beliau terbuat dari cahaya dan cahaya ini sudah ada sebelum penciptaan langit bumi, istilahnya apa itu? Nur, Nur Muhammad. Ya, ini hulu. Kenapa kok hulu? Karena ayatnya jelas kok, kul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Rasulullah, aku ini manusia seperti kalian. Kalau begitu berarti semua kita jadi cahaya. Kalau hadis Nur Muhammad itu benar, kan Nabi bilang dalam Al-Qur'an, bahwasanya saya seperti kalian, berarti kita semua dari cahaya. Benar apa benar? Nah, konsekuensinya kan kayak gitu tuh. Nah, ini jelas batil, enggak benar. Itu hulu juga. Banyak macamnya, banyak sekali, enggak bisa terbatasi dalam macam-macam, ya. Termasuk hulu juga yang ada dalam qasidah Burdah. Burdah itu Al-Busiri ya. Al-Busiri salah seorang dari Mesir sana pernah menyusun bait-bait syair yang berisi pujian kepada Rasulullah namun mengandung unsur hulu. Ya, apa yang dikatakan oleh Al-Busiri di sini? Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Waduh, terus apa buat Allah yang tersisa? Fa inna min judika, di antara kebaikanmu, keramahanmu adalah dunia dan dharrahnya, akhirat maksudnya. Dan di antara ilmumu, ini yang dituju Rasulullah loh ya. Dan di antara ilmumu adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfudz dan yang ditulis oleh kalam. Terus bedanya sama Allah di mana? Dari segi ilmu dan dari segi jud. Ini ghulu jelas. Jelas ghulu. Melampaui batas. Dan ini jelas hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkataan-perkataan yang hulu adalah perkataannya Al-Busiri yang lain. Lau nasabta qadruhu ayatihi azaman au izaman ahyasmahu hina yad'i darisar ramami. Maksudnya adalah Nabi SAW itu tidak diberi mukjizat yang sesuai dengan kedudukan beliau. Jadi hatta Al-Qur'an pun itu belum sesuai dengan kedudukannya Rasulullah, lebih tinggi lagi dari itu. Wallahiyadzubillah. Al-Quran yang itu adalah kalamullah, bagian dari sifat Allah, itu masih belum sesuai dengan kedudukannya Rasulullah SAW. Ini ghulu, ya, ghulu. Jadi ini salah satu bentuk ghulu yang terjadi dan sangat terkenal, bahkan banyak diulang-ulang sampai hari ini. Baik, kita adzan dulu ya, sudah masuk. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah adzan. Allahumma Baik, itu terkait dengan contoh-contoh ghulu terhadap Rasulullah SAW. Bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk sikap, ya. Bentuk lainnya yang merupakan sikap ghulu kepada Rasulullah adalah seperti bertawasul dengan jahnya Rasulullah. Ini juga termasuk bentuk ghulu. Ya. Jadi intinya ghulu itu tidak ada batasan akhirnya. Pokoknya asalkan sikap tersebut atau ucapan tersebut tidak ada aturannya dalam syariat, tidak diizinkan untuk diucapkan atau dilakukan terhadap Rasulullah SAW, maka ini termasuk sikap ghulu. Termasuk sujud kepada beliau saat beliau masih hidup. Nabi SAW pernah pas berpapasan dengan sahabatnya Mu'ad bin Jabal, tiba-tiba Mu'ad sujud kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, mahada ya Mu'ad, apa-apaan ini? Ya Rasulullah, saya melihat orang-orang penguasa Persia, penguasa Romawi itu rakyatnya sujud sama raja-raja mereka. Kan kamu lebih berhak ya Rasulullah. Dia bilang, la taf'al, jangan. Seandainya lau Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Seandainya saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka istri saya suruh sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami terhadap istrinya. Seandainya boleh, berhubung enggak boleh, maka tidak ada yang boleh melakukan gerakan sujud kepada siapapun, hatta kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Busiri adalah salah satu orang yang terkenal dalam sikap ghulunya. Ketika menyanjung Rasulullah sampai dia mengatakan lau nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman, seandainya mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Rasulullah itu masih sesuai dengan kadarnya Rasulullah, dengan kedudukannya Rasulullah, ya, berarti kan tidak sesuai. Mafhumnya, seandainya sesuai, berarti yang ada ini tidak sesuai. Terus yang sesuai seperti apa ya Busiri? Allah yahdik. Ahya ismahu hina yud'a dari surramami. Yang sesuai itu kalau Nabi sekedar disebut aja namanya di samping orang mati, orang yang bisa hidup lagi. Baru sesuai itu. Maunya kayak gitu si Busiri ini. Ini jelas hulu yang statusnya ya, yang kita bahas ini status ucapannya lah ya. Kalau orangnya Allahu a'lam, terserah Allah mau diapakan, itu urusannya Allah. Tapi status ucapannya ini kufur. Kufur. Karena menganggap apa yang Allah berikan kepada Rasulullah ini belum sesuai. Sok pinter kan berarti? Ya. Menyalahkan bagaimana Allah menyikapi Rasulnya. Na'udzubillah. Jadi kadang-kadang yang begini-begini ini tidak disadari, justru menyeret kepada kekufuran dan syirik akbar. Nah kalau yang begini diajarkan ke orang-orang, akhirnya yang berkembang dalam keyakinan mereka, ya Nabi itu kalau ingin menghargai ya dengan cara seperti ini. Diajarkan lagi ke generasi berikutnya, seterusnya, ya akhirnya beliau menjadi ilah min dunillah. Fal haddul ma'dzun bihi syar'an fi haqqihim matlub. Wa hadhihi hiyal halatu al-ula. Jadi kalau tentang hulu kepada orang soleh, yang orang solehnya ini adalah Rasul. Kalau bukan Rasul, ya harus lebih jauh lagi dari sifat-sifat seperti ini. Tidak boleh ittiba' secara mutlak, mengikuti secara membabi buta, tidak boleh. Yang berhak diikuti secara mutlak itu hanyalah Rasulullah. Selain beliau, diikuti selagi sesuai dengan dalil, selagi berada di atas kebenaran. Adapun ketika dia berseberangan dengan al-haq, maka yang kita ikuti al-haqnya, bukan orangnya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sikap yang pertama adalah menghargai, menghormati, mencintai orang-orang soleh sebatas yang diizinkan oleh syariat. Dan sikap hulu itu terlarang dalam kondisi apapun. Lawannya adalah jafa, ya kurang ajar terhadap mereka. Ini juga nggak boleh, ya nggak boleh. Yang boleh adalah proporsional, nggak gulu, tidak jafa, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang dari semestinya. Wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhal ahlul kitab la taghlu fi dinikum, kaitannya jelas dengan judul bab ini. Ya Allah SWT melarang ahlul kitab dari sikap ghulu, dan larangannya la taghlu, jangan kalian bersikap ghulu. Semua ayat yang ditujukan kepada ahli kitab selagi dalam syariat kita, ya, selagi dalam syariat kita tidak dinasakh, tidak dihapus aturannya, maka itu juga berlaku untuk kita. Ya, berlaku juga untuk kita. Karena kalau ini ayat ini yang dilarang cuma ahli kitab aja, buat apa Allah ceritakan? Kita kan bukan ahli kitab. Enggak ada manfaatnya berarti. Ya enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu enggak mungkin. Kalamullah itu jauh dari bahasanya omong kosong. Enggak mungkin kalau omongan kita omong kosong mungkin. Tapi kalau Allah enggak mungkin omong kosong. Pasti dilarangnya ahli kitab ini juga isyarat. Ya, sebagaimana ahli kitab itu binasa karena ghulu, kalian juga bakal begitu wahai kaum muslimin. Gitu loh. Karena sudah menjadi sunnatullah, kita ini akan ngikuti orang-orang sebelum kita. Siapa sebelum kita? Al-Yahud wa Nasara. Jelaskan hadisnya. La tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzzah shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin dakhaltumu. Kalian ini pasti akan mengikuti langkah-langkah generasi sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut-ikut masuk. Siapa mereka ini ya Rasulullah? Yahud dan Nasara, siapa lagi kalau bukan? Nah, jadi semua larangan, peringatan yang Allah tunjukkan kepada Yahud maupun Nasara itu juga ditujukan kepada kita. Karena kita pasti ada di antara kita ini yang ikut-ikutan dengan mereka. Kalau itu membuat mereka binasa, maka ketika diikuti juga akan menjadikan kita binasa. Jadi dalil ini difahami dengan cara seperti itu. Jelas. La taghlu, jangan kalian bersikap ghulu. Baik, ini disuruh melanjutkan setelah isya. Ya, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam dan kepada hawariyinnya. Ya, sahabat-sahabat setianya Nabiullah Isa alaihi salam. Semuanya disikapi ghulu oleh orang-orang Nasara. Demikian juga ghulunya orang-orang Yahudi kepada Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun Ibnullah. Ini salah satu bentuk ghulu mereka, menganggap Uzair sebagai putranya Allah. Wa fi ashabi Musa, kepada sahabat-sahabat setianya Nabi Musa. Wa fi ahbarihim, dan kepada rahib-rahib mereka. Nasara juga ghulu kepada pendeta-pendetanya. Di antaranya adalah dengan taklid buta kepada apa yang dikatakan oleh para rahib dan para pendeta tersebut, walaupun itu jelas-jelas nabrak aturan syariat, aturan Allah dan Rasulnya. Dan ini juga diikuti oleh umat Islam, ya, sama. Jadi persis memang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang hulunya kepada ulama, kepada kiai, kepada tokoh-tokoh agama, ya, sama. Sudah jelas-jelas itu tidak sesuai dengan syariat Allah, tapi tetap aja yang diikuti para kiainya atau ulamanya. Fahasala al-ghulu fi ahli al-kitab bi an ja'alu lir-rusuli wal anbiya'i khasa'is al-uluhiyah min jihati at-tawajjuh lahum. Di antara bentuk ghulu yang terjadi di kalangan ahli kitab adalah dengan menyematkan sifat-sifat uluhiyah kepada para rasul dan para nabi, sehingga mereka ini menjadi gantungan hati, ya, sesuatu yang diharap-harapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allahu jalla wa ala laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Akibat dari sikap ghulu mereka itu ternyata menjadikan mereka dikafirkan oleh Allah, gara-gara mereka mengatakan al-masih ibnu maryam atau Allah itu adalah al-masih, maka Allah mengatakan laqad kafara, sungguh telah kafir, ya, mereka yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Jadi kekufuran mereka ini dari dua sisi. Yang pertama, mereka menganggap Allah itu ya Al-Masih, ya Trinitas, Tritunggal, tiga tapi satu. Atau kalau menganggap Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Ini dua-duanya adalah perkataan yang mengakibatkan mereka dikafirkan oleh Allah. Di akhir surat Al-Ma'idah, Allah juga berfirman, Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah bertanya kepada Isa, wahai Isa, apakah kamu yang mengajari orang-orang agar menjadikan mengajarkan kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua yang disembah bersama Allah. Kau ngajari umatmu untuk menjadikanmu dan ibumu sebagai sesuatu yang disembah-sembah di samping Allah. Apa kata Isa alaihissalatu wassalam? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini jelas adalah kedustaan. Saya tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Enggak mungkin aku mengajari orang untuk mempertuhankan diriku dan ibuku, kata Nabiullah Isa. Karena itu adalah kemusyrikan. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak mungkin aku mengajari sesuatu yang tidak menjadi wewenangku, ya. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Seandainya pun aku pernah mengatakan itu, engkau mengetahuinya pasti ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fa ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Yang aku katakan kepada mereka, yang kuajarkan kepada mereka hanyalah sebatas yang kau perintahkan. Ya ini an'budullah rabbi wa rabbakum. Ibadahilah Allah saja. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi sikap ghulu itu terjadi pada para pengikut Nabi dan Rasul. Dan juga dilakukan oleh para pengikut Nabi terhadap Nabi-Nabi mereka dan terhadap orang-orang soleh pengikutnya para Nabi itu. Ya, gulunya ini bisa ke banyak orang. Dianggap memiliki syafaat, dianggap ikut mengatur alam semesta sebagaimana yang diyakini oleh kalangan hulatus sufi, ya sufi-sufi yang ekstrem itu mengakui ada wali-wali kutub yang ikut mengatur alam semesta ini. Ini jelas hulu yang mengantarkan mereka kepada syirik akbar, ya. Karena orang musyrik pun tidak punya keyakinan begitu. Orang musyrik gak punya keyakinan kayak gitu. Musyrik jahiliyah itu tidak pernah punya keyakinan seperti itu. Allah berfirman di surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr. Di akhirnya wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah. Dan siapa yang katakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi, yang memberi pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan yang mati, yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup atau dari yang hidup dari yang mati, dan siapa yang mengatur segala urusan, maka mereka akan mengatakan Allah. Tapi ghulatus sufi, ya, orang-orang sufi ekstrim mengatakan ada selain Allah yang ikut mengatur alam semesta ini yang dikenal dengan istilah wali-wali kutub. Ya, ada empat, mereka ikut mengatur alam semesta, empat wali kutub. Mungkin maksudnya barat, timur, utara, selatan. Ya, warubbama mereka kadang memberi istilah ini kawasannya wali kutub fulan. Yang ini kawasannya fulan. Yang ini kawasannya fulan, seperempat-seperempat gitu. Jadi mereka menganggap wali-wali mereka ini memiliki kekuasaan yang itu hanya dimiliki oleh Allah sebetulnya. Ya, ada ghulu fis salihin. Ada lagi yang hulunya dengan cara takarrub kepada Allah dengan hal-hal yang itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada selain Allah, dengan bernazar untuk mereka, bersumpah, dengan mempersembahkan sembelihan-sembelihan, walaupun hanya seekor ayam atau bahkan kurang dari itu, sebutir telur. Tapi maknanya bukan pada ukurannya, pada ta'zimnya itu. Pernah kita bahas kan, orang yang mempersembahkan hanya seekor lalat, bukan karena lalatnya, tapi karena ta'zimnya orang ini kepada selain Allah itu. Walaupun itu hanya seekor lalat, tapi seseorang tidak akan mempersembahkan sesuatu kecuali karena sikap ta'zim. Dan ini ta'zim yang memiliki nilai ibadah, sehingga tidak boleh sampai salah alamat. Taib. Qal wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillah ta'ala wa qalu la tadrunna alihatakum ila akhiril ayah. Yang itu merupakan nama berhala atau nama orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh yang sudah meninggal, kemudian atas bisikan syaitan kaumnya membuat patung-patungnya orang-orang soleh itu, generasi demi generasi akhirnya diibadahi. Namanya Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Dan Nabiullah Nuh ini adalah rasul pertama di muka bumi. Rasul pertama. Ya. Nah, bagaimana syirik itu masuk ke kaum Nabi Nuh? Ada dua penyebab utama yang disebutkan terkait dengan pemicu terjadinya perbuatan syirik. Yang pertama, dalam Al-Quran itu ada dua pemicu syirik. Yang pertama yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh, yang kedua terjadi di kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Syiriknya kaumnya Nabi Nuh adalah dengan ghulu kepada orang-orang soleh, kepada ruh-ruh mereka, ya, pada peninggalan-peninggalan orang soleh itu. Adapun syiriknya kaumnya Nabi Ibrahim dengan menganggap adanya pengaruh yang dimiliki oleh benda-benda langit. Ya, benda-benda langit itu memiliki pengaruh yang langsung terhadap alam semesta ini. Jadi kaitannya dengan syirik rububiyah. Dan itu melahirkan syirik uluhiyah. Mereka kemudian menggambarkan benda-benda langit, planet-planet itu, ya, matahari, bulan, dan lain-lainnya, itu digambarkan sebagai berhala, kemudian diibadahi. Falamma halaku awha asyaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Kemudian dijelaskan di sini oleh Ibnu Qayyim bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah membuat patung-patung yang diletakkan di majlis masing-masing orang soleh, sehingga lambat laun setelah sekian lamanya patung-patung itu diibadahi. Nah, itu pemicu terjadinya syirik dari umat Nabi Nuh yang merupakan kaum musyrikin pertama di muka bumi. Dan sampai hari ini masih terus seperti itu, hanya mengulang-ulang saja. Ya, namanya mungkin beda tapi hakikatnya sama, ghulu. Jadi ini sikap yang sangat sangat berbahaya. Kalau dulu patung, sekarang bisa foto, bisa kuburan, bisa apa lagi? Hah? Bisa jejak-jejak prasasti, apapun, ya. Atau sesuatu yang pernah disinggahi, yang diklaim pernah disinggahi oleh Nabi. Dan ini bisa macam-macam, ya, atau diklaim ini pedangnya Rasulullah, ini rambutnya Rasulullah, di mana, di Turki, kok bisa sampai Turki rambutnya Rasulullah, ya, siapa yang bawa ke sana, ya. Walhasil berkembang, mereka kreatif dalam masalah nguri-uri, apa ya bahasanya, nguri-uri itu apa, menghidupkan kembali jejak para para nabi dan rasul. Jadi itu semua adalah bentuk ghulu fis salihin. Dan sikap Rasulullah maupun al-khulafa ar-rasyidun terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan ghulu hatta kepada Rasulullah itu sangat tegas. Sangat tegas. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada fenomena gerhana ya. Di zaman Nabi juga pernah terjadi gerhana. Dan seiring dengan gerhana itu kebetulan salah satu anak Rasulullah meninggal dunia, Ibrahim. Ya, Ibrahim anak dari budak Rasulullah yang bernama Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia, masih balita. Pas juga ada gerhana ketika itu. Nah, ini berpotensi nanti orang-orang ghulu. Wah, jangan-jangan gerhana ini karena matinya Ibrahim. Orang sakti ini, anaknya Nabi. Langsung dikat sama Rasulullah. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifan li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak akan keduanya ini mengalami gerhana gara-gara matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Sudah jelas, tidak ada sangkut pautnya ini dengan Ibrahim yang barusan meninggal. Kemudian ketika beliau diberi mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih hebat dari mukjizatnya Nabiullah Musa yang memancarkan mata air dari balik batu. Ini mata air terpancar dari sela-sela jarinya Rasulullah. Dalam hadis yang sahih fi sahihain, ketika itu terpancar dari sela-sela jari Rasulullah, beliau mengatakan hayya 'alat tahuril mubarak wal barakatu minallah. Dijelaskan, kemarilah menyambut air yang suci dan penuh berkah ini. Dan itu kata para ulama, air paling afdol di muka bumi ya air yang terpancar dari sela-sela jarinya Rasulullah. Baru setelah itu air zam-zam. Marilah menggunakan, ayo gunakan air yang suci lagi penuh berkah ini. Tapi berkah itu dari Allah. Nah, dijelaskan berkah itu wal barakatu minallah. Berkah itu dari Allah. Dan itu difahami betul oleh para sahabat beliau. Makanya di waktu peristiwa Hudaybiyah itu kan ada pohon yang jadi pohon historis tuh. Ya, tempat terjadinya pembaiatan 1400 orang sahabat sampai disebut dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yubayyi'unaka tahtasyajarah innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa" Aidin di surat Al-Fath itu. Nah, kebetulan pada tahun ke-6 Hijriah saat terjadi Bai'ah Aqabah atau Bai'ah Hudaybiyah itu, Bai'atul Ridwan afwan, yang terjadi seiring dengan perjanjian Hudaybiyah, mereka kan enggak jadi umroh itu ceritanya. Disuruh pulang semua. Semuanya 1400 orang pulang, enggak boleh umroh tahun ini. Umrohnya tahun depan. Nah, setahun berikutnya pas ngelewatin daerah situ mereka mencari-cari ini pohon yang dulu yang mana ya. Gak ada yang tahu pasti pohonnya yang mana. Dibikin lupa semua sama Allah. Subhanallah. Ya, dibikin lupa semua. Nah, sekian waktu kemudian ada orang cerita kepada Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, tokoh tabi'in senior yang bapaknya Al-Musayyib ibn Hazan adalah salah satu peserta bai'ah itu. Bapaknya Sa'id ini salah satu peserta bai'ah. Ada orang cerita kepada Sa'id, "Saya habis ngelewatin daerah itu dan kami menemukan," katanya, "menemukan pohon yang dulu dijadikan lokasi bai'at oleh para sahabat Rasulullah." Padahal ini bukan sahabat yang cerita ini. Yang cerita ini ya generasi tabi'in lah. Sa'id cuma ketawa. "Hei, lawang bapak saya aja gak ketemu kok. Kalian bisa nemukan itu gimana caranya?" Ini para pesertanya gak ada yang nemukan pohonnya yang mana. Dibikin lupa semua sama Allah. "Kok kamu yang gak ikut-ikut mengklaim bisa menemukan pohon itu," katanya. Jadi sikap-sikap ghulu itu betul-betul dikat oleh Rasulullah SAW dan dikat oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Karena itu yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Makanya Nabi melarang seseorang sengaja melakukan rihlah yang jauh, perjalanan jauh hanya untuk menghormati suatu tempat, menghargai suatu tempat. Kecuali tiga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain tiga tempat ini, tidak ada tempat yang layak untuk dihargai dan dipilih sebagai tempat ibadah secara khusus di dunia ini, enggak ada. Hatta Bukit Tur, hatta Gua Hira, hatta manapun itu, ya. Walaupun ada kuburannya Nabi Fulan, seandainya pun betul, padahal enggak juga. Di Hadramut sana itu ada kuburan Hud. Ya, itu dikunjungi, ramai itu tiap tahun itu. Ya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa ini benar-benar kuburannya Nabi Hud? Tak ada yang bisa membuktikan. Ahli-ahli sejarah itu hanya bisa memastikan kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu. Yang kedua kuburannya Ibrahim, tapi pastinya sebelah mana enggak tahu. Cuma di daerah sana gitu aja. Tapi pastinya, jadi ada gua-gua di daerah Palestina sana itu, di salah satunya terkubur Nabi Ibrahim. Tapi yang mana enggak tahu. Jadi enggak ada nabi yang diketahui secara pasti jasadnya di mana dikubur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada beberapa peristiwa, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang sejumlah sahabat yang ketika berperang di salah satu daerah entah di Persia sana kalau enggak salah, mereka menemukan jasad Nabi Daniel. Bingung, ini gimana ini? Ya, ada bukti-bukti yang menunjukkan ini nabi ini. Karena nabi itu kan banyak gitu loh. Dan tidak lapuk jasadnya. Seandainya belum dikubur, maka tidak akan rusak. Akhirnya mereka tulis surat kepada Umar. Ini bagaimana nih kita harus perlakukan jasad ini. Ya. Ada riwayat mengatakan, buatlah sebuah parit, ya, atau kalian bendung dulu sungai, kemudian kalian gali di situ lubang, masukkan jenazahnya di situ, kemudian alirkan lagi sungainya supaya tersamarkan 100%. Riwayat lain mengatakan galilah 13 liang di malam hari, masukkan ini ke salah satunya, kemudian tutup semua liang itu dan hilangkan bekas-bekasnya. Sehingga besok paginya kalian sendiri juga bingung yang mana ini lokasinya. Sampai seperti itu. Untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya ghulu di kemudian hari. Padahal itu sudah jelas memang orang soleh. Tapi menjaga akidah itu lebih mahal dari itu semua. Ya, lebih mahal dari itu semua. Baik, itu terkait dengan sikap ghulu kepada orang-orang soleh. Nanti masih ada beberapa dalil lagi yang enggak bisa kita habiskan dalam kajian kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan? Enggak perlu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.